Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita masih melanjutkan doa ketiga dari empat doa Nabi Musa alaihissalam yang menjadi bagian dari doa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Doa itu berbunyi wahlul 'uqdatam min lisan. Artinya, lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Wahlul, lepaskan. 'Uqdah, akad, ikatan. Ikatan artinya keterbelengguan, kekakuan. Min lisani, dari lisanku, dari lidahku. Berbicara yang baik perlu dilatih. Jadi manusia perlu dilatih berbicara. Berbicara yang baik tidak lepas dengan logika berpikir yang baik. Jadi berbicara itu ada logika. Maka disebutkanlah manusia itu hayawanun natiq, manusia yang berbicara. Bukan artinya asal berbicara, berbicara yang keluar setelah berdasarkan logikanya berjalan, logikanya bekerja, akal pikirannya digunakan. Maka disebut natiq. Nutku itu berbicara, tapi dia bahasa nutku yang sebenarnya manusia adalah hewan yang berakal. Natik itu bisa berakal, bisa berbicara. Artinya orang berbicara itu harus berdasarkan akalnya. Jadi di sini berbicara yang baik itu perlu dilatih. Maka dalam pelajaran agama pesantren dahulu ada namanya ilmu mantik, ilmu logika, sehingga berbicaranya itu berdasarkan akal pikiran, bukan berbicara asal bunyi. Ya, perlu dilatih, ada pelajarannya. Ulama zaman dahulu pun belajar ilmu mantik ini, tujuannya apa? Agar tulisannya itu argumentatif, berdasarkan landasan akal dan berlandaskan landasan nas, tekstual dan kontekstual. Ya, tujuannya kenapa kita perlu belajar yang baik berbicara ini, belajar baik dalam hal berbicara ini, agar niat baik dapat disalurkan dengan benar. Terkadang ada orang memiliki niat baik tapi karena tidak pandai berbicara, yang keluar itu akhirnya caci maki. Kita menemukan ada sebagian dai, ustaz, mubaligh menyampaikan pesan-pesan agama yang baik dengan cara caci maki. Ah, tentu saja itu tidaklah baik. Maka perlu dilatih, perlu diajarkan. Di samping latihan, tentu saja doa ini adalah menjadi kekuatan. Wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskan kekakuan dari lidahku. Bisa dimengerti dalam dua hal. Karena Nabi Musa memang membakar bara api sehingga lidahnya agak kaku untuk berbicara, sehingga ini tidak ada obatnya. Atau juga karena memang tidak pernah berlatih cara berbicara, retorika yang baik secara ilmu pengetahuan, sehingga doa ini membuat yang tadinya susah untuk berbicara, untuk berretorika, untuk berkomunikasi menjadi mudah berkat Allah Subhanahu wa taala. Di studio telah hadir ustaz kita, Ustaz Perdana, yang biasa membawa acara di siaran televisi Republik Indonesia. Tentu saja retorika dan berbicara ini menjadi bagian dalam kehidupannya. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik permintaan yang disampaikan oleh Nabi Musa ini. Tadi sudah disampaikan beberapa faktor yang menyebabkan Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah baginya untuk berbicara. Walul uqdatam min lisani, ya Allah tolong engkau lepaskan kekakuan dari lidahku. Karena memang kalau kita perhatikan Nabi Musa ini agak susah untuk memahamkan orang lain di dalam berbicara. Ya, semenjak kejadian ketika dia Nabi Musa ini orangnya sangat kuat ya. Jadi pada saat ketika bertemu dengan dua orang pemuda ya, wa kana min syi'atihi, salah satunya adalah dari grup dia ya, dari Bani Israel, yang lain adalah dari masyarakat Fir'aun, fa wakazahu, tanpa berbicara banyak, tanpa meleraikan, Nabi Musa langsung meninju si salah satu pemuda ini tadi dan langsung mati begitu ya. Dan begitu juga ketika dia berusaha untuk bernegosiasi dengan orang yang dibantunya, dan itu adalah dari golongan dia, golongan Bani Israel, tapi ternyata malah membuat yang dibantunya ini ketakutan, seakan-akan Nabi Musa mau menghabisi dirinya ya. Falama an arada ayyabtish min ahadi maqala, ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams, ya ketika dia mencoba untuk bernegosiasi, jangan kau ceritakan yang tidak-tidak terhadap ini karena nanti bahaya kita berdua, malah kau ini salah paham dan kemudian mengatakan, Musa kau mau berbuat kasar sama aku ya, mau menekan aku ya, sebagaimana yang kau lakukan pada pemuda tadi malam yang kau bunuh begitu ya. Ini menarik sekali memang. Begitu juga pada saat Nabi Musa berbicara dengan kaumnya ya, pada saat dia berbicara dengan Harun ya, ketika melihat pulang dia melihat kaumnya sudah menyembah lembu yang dibuat oleh si Samiri, dia tanpa berkata apa-apa langsung menarik jenggot dan juga rambutnya Harun tanpa begitu banyak berkata-kata begitu. Jadi kurang pandai di dalam berlogika. Nah, inilah gambaran dari Al-Qur'an. Kenapa akhirnya kemudian Nabi Musa mengatakan wal uqdatam min lisani? Karena ketika berhadapan dengan Fir'aun tidak bisa mempergunakan tenaga, karena Fir'aun itu kekuasaannya jauh lebih besar dan itu tidak bisa dihadapi oleh Nabi Musa. Oleh karena itu dia minta supaya bisa berbicara dengan baik. Ada beberapa faktor juga kenapa akhirnya Musa meminta agar dianya mampu menyampaikan ini ya, karena ketika seseorang sulit untuk berbicara itu bisa jadi karena pengaruh bawaan, misalnya karena memang gagap gitu, pada dasarnya gagap, jadi sehingga akhirnya walaupun banyak ilmu di hadapan orang dia tetap akan terbata-bata di dalam berbicara. Bisa juga dia gagap karena memang kurang ilmu pengetahuan. Ya, jadi kalau kita misalnya susah untuk berbicara di hadapan orang, itu kemungkinan besar juga adalah karena faktor kurangnya ilmu pengetahuan kita tentang apa yang kita ingin sampaikan. Tidak mungkin misalnya dia ustadz tapi menyampaikan tentang masalah ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap orang lain, ini namanya kurang ilmu, dan dia pasti tidak akan bisa berbicara tentang panjang lebar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi karena ilmu pengetahuan juga sangat mempengaruhi. Kemudian masalah mental ya, masalah mental juga merupakan hal yang begitu sangat besar sekali, dan ini sangat mempengaruhi Nabi Musa karena dia tahu betul siapa Fir'aun ini ya. Dia tahu betul Fir'aun ini adalah orang yang tidak mudah bisa dibujuk. Dia tahu betul Fir'aun ini adalah orang yang kasar dan sangat kejam ya, tidak terlalu banyak bicara, langsung main tekan, main bunuh, main menyakiti dan sebagainya ya. Dan ini diketahui oleh Nabi Musa. Jadi masalah mental juga merupakan masalah yang sangat besar. Sebelum dia berbicara, dia sudah tahu kawan ini bakal nolak, sudah ada negatif thinkingnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi ke dalam pembicaraan. Jadi teknik atau bagaimana caranya agar kita bisa berbicara lancar di hadapan orang lain, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, salah satunya adalah banyak berlatih ya, banyak berlatih berbicara. Silakan berlatih di depan kaca dan sebagainya. Kemudian banyak-banyak membaca, karena ilmu pengetahuan itu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang berbicara ya. Ketika seseorang banyak membaca novel misalnya, dia akan mudah untuk berbicara, karena memang struktur bahasa novel itu adalah struktur bahasa yang terus berjalan tanpa ada pengulangan, dan ini sangat baik. Sehingga ada yang menyarankan kalau ingin menulis dengan baik, kalau ingin berbicara dengan baik, banyak-banyak membaca novel. Begitu juga mempersiapkan mental kita, ya. Ketika kita berhadapan di hadapan orang banyak, jangan anggap orang sangat banyak dan semuanya terpaku menatap kita, sehingga akhirnya kita menjadi kewalahan dan menjadi sangat grogi, ya. Anggaplah mereka ini tidak ada, atau anggap mereka kawan-kawan yang sedang kita ajak dialog dan sebagainya, ya. Ini juga adalah salah satu cara bagaimana agar kita dapat berbicara dengan baik. Nah, Islam sendiri, agama Islam sendiri sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang mudah di dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini kita lakukan dalam keseharian kita. Ketika kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, ini kan namanya dialog yang kita lakukan. Kita sudah mulai melatih diri kita berdialog dengan Allah di dalam pelaksanaan salat. Ya, makanya semakin banyak seseorang salat itu, semakin lancar lidahnya untuk melakukan berdialog, ya. Begitu juga dengan membaca Al-Qur'an. Makanya kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah selain ilmu pengetahuan juga struktur bahasanya begitu sangat indah, ya. Kalau misalnya seseorang sering membaca Al-Qur'an, dan ini saya pribadi sendiri mendapatkan pengalaman tentang itu. Ketika saya sering membaca Al-Quran, semakin mudah bagi saya untuk berbicara di hadapan orang lain atau untuk berdialog dengan orang lain. Tetapi pada saat sedikit saya membaca Al-Quran, agak kesulitan saya ketika untuk berbicara dengan orang lain. Dan juga salah satu dari pengalaman itu adalah kalau kita ternyata bisa menghafal Al-Quran dan semakin banyak, maka ini akan sangat membantu kepada kita untuk bisa berbicara lancar, karena struktur bahasa Al-Quran itu begitu sangat menakjubkan, ya, terstruktur, ya, dan kemudian sangat indah bahasanya, sehingga kalau seseorang sering menghafal Al-Quran, otomatis sistem struktur bahasa di dalam Al-Quran itu akan mempengaruhi ketika dia berbicara dengan orang lain. Dia akan mampu berbicara dengan teratur, dia akan mampu berbicara dengan bahasa-bahasa yang singkat, padat, dan sangat jelas, sebagaimana Al-Quran yang sudah kita pahami bahasanya sangat indah, bahasanya sangat mudah dimengerti, dan memberikan pengaruh yang begitu besar kepada orang lain. Saya kira itu saja, Nal. Terima kasih Ustaz Perdana. Di akhir pertemuan kita ini dapat kita simpulkan bahwa berbicara yang baik perlu dilatih agar niat baik dapat disalurkan dengan benar, bukan dengan cara caci maki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.